takut menyakiti telingamu. Bukan aku enggan memainkan gitarku, sebab cinta bukan hanya nada. Menyakiti telingamu. Bukan aku enggan memainkan gitarku, sebab cinta bukan hanya nada. Yeah.